Assalamualaikum, Pak Muludin. Saya mewakili jamaah-jamaah. Sebetulnya ingin menanyakan mengenai beberapa poin yang hal itu membuat Pak Muludin itu dicap murtad dari jamaah. Karena ketika kami tanyakan ke mubalik-mubalik dan pengurus-pengurus di kelompok, di desa, di daerah, kabarnya simpang siur dan terkesan mereka nggak mau sharing mengenai masalah tersebut, gitu, Pak. Tolong Bapak ceritakan dengan sejujurnya kepada kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Saya bersyukur pada kawan-kawan, pada saudara-saudara kita yang mau mencari tahu permasalahan yang saya lontarkan, yang niat saya adalah sebagai koreksi atau perbaikan di dalam jamaah supaya satu-satunya jamaah tidak ada ujub di dalam hatinya, supaya tidak ada kesombongan di dalam hatinya. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang ada kesombongan di dalam hatinya seberat biji sawi, maka dia tidak masuk surga. Maka saya pernah menyampaikan, waktu itu saya ditanya oleh santri pondok dan tamu yang datang dan memang sengaja mencari saya untuk menanyakan hal ini, yaitu bagaimana pengertian dalil sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wahiyal jamaah. Yang dimaksud al jamaah, pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang Islam di luar jamaah? Apakah mereka itu kekal di dalam neraka abadan selamanya? Atau mereka juga ada harapan masuk surga? Maka saya jawab pertanyaan itu bahwa orang-orang Islam di luar jamaah juga ada harapan masuk surga, dengan syarat apabila mereka meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia melaksanakan syarat-syarat keislamannya dan tidak dia rusak keislamannya dengan syirik kepada Allah. Jadi walaupun dia bukan jamaah, kan dia ada harapan masuk surga dengan dasar dalil, yaitu hadis Jibril yang terkenal, hadis Jibril Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Muhammad, apakah Islam? Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian engkau melaksanakan sholat, engkau berpuasa, engkau zakat, dan engkau haji ketika mampu. Kemudian waktu itu si penanya ini menanyakan bagaimana dengan dalil la islama illa bi jamaah, wala jamaata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah. Saya bilang itu memang satu syariat yang agung yang semestinya harus kita amalkan. Tapi orang yang tidak mengamalkan itu, artinya orang yang mati dia tidak berbaiat, maka matinya pun bukan dikatakan mati kafir. Tapi artinya adalah mati seperti orang jahiliyah, mati dalam kemaksiatan. Tapi di sini perlu kita garis besarkan bahwa yang dimaksud mati jahiliyah itu ya mati dalam kesesatan, mati dalam pelanggaran, bukan mati kafir. Dan keamiran itu sendiri ya berdirinya harus dengan persyaratan yang terpenuhi. Jadi kesimpulannya, ajakan saya kepada yang bertanya ini, kita jangan memvonis kafir. Kita jangan memvonis kafir kepada orang Islam di luar jamaah kita. Itu maksudnya.